Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para rawuh kaum muslimin, soho muslimat, rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya cintai fillah. Pada kesempatan yang mulia ini, walhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bermajelis di tempat yang mulia ini, di salah satu masajid min masajidillah, di antara salah satu masjid-masjid Allah, Baitullah, rumah Allah, yang dikabarkan bahwasanya tempat ini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Panggenan ingkang paling dipuntresnani dening Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini adalah masajiduha, masjid-masjidipun Allah. Mila pantes kula panjenengan sedaya bersyukur, dan memang wajib untuk bersyukur nalikane kula njenengan sami niki digampangaken, digampelaken anggenipun melangkahkan kaki lenggah wonten ing masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan wonten ing kesempatan dalu menika babagan permusuhan iblis lan bala tentaranipun, permusuhan iblis dan bala tentaranya terhadap Bani Adam mukallafin. Kula panjenengan sami walhamdulillah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai mukallaf, sebagai manusia yang telah dimuliakan oleh Allah. Lan kewajiban kula panjenengan sami adalah mengetahui tujuan kita diciptakan oleh Allah itu untuk apa. Nggih. Niki babagan penting ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ngerti tujuan urip, mangertos hikmah kula panjenengan sami gesang wonten ing donya menika. Kula panjenengan sami gesang wonten ing donya, hidup di dunia ini bukan untuk makan, minum, tidur, menikmati dunia kemudian mati, selesai, rampung niku mboten. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku hikmah utawi tujuan kula panjenengan sami gesang wonten ing donya menika. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan hidup. Ingsun Allah Subhanahu wa taala nyiptake menungso, nyiptake jin, tujuanipun niku namung setunggal, inggih menika ibadatuhu Subhanahu wa taala. Ibadah namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ibadah itu adalah untuk Allah saja. Semua ibadah, sholat, zikir, doa, menyembelih, tawakal, dan semua ibadah itu adalah haknya Allah dan untuk Allah saja, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Al-Qur'anul Karim, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Qul, katakanlah wahai Nabi, "Inna salati, sesungguhnya salatku semua, sak temene salatku kabeh, wa nusuki lan sembelihanku, wa mahyaya lan uripku, wa mamati matiku, kabeh ibadah niku sedaya lillahi rabbil alamin, kagem Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sinten Allah niku? Rabbil alamin, ingkang nyiptaken, ingkang ngatur, ingkang nguripaken, ingkang ngatur sedaya alam semesta menika. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi ibadah niku kagungane Allah, jangan diberikan kepada yang lain. Kalau diberikan kepada yang lain artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi inilah tujuan kita hidup, untuk beribadah kepada Allah. Orang yang paling berbahagia, orang yang paling selamat adalah orang yang dia betul-betul beribadah kepada Allah. Sebab niki tujuan urip. Tujuan urip, tujuan gesang niku ibadah. Lah nek wonten tiyang ingkang urip niki mboten nggih ngibadah, niki bakal dadi tiyang ingkang cilaka. Adapun orang-orang yang dia beribadah hanya untuk Allah, memurnikan ibadah untuk Allah, sholat untuk Allah, menyembelih untuk Allah, berdoa untuk Allah, semua ibadah untuk Allah, ini akan mengantarkan orang tadi menuju kebahagiaan, keselamatan fid dunya wal ukhra, di dunia dan di akhirat. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menungso niku duweni musuh. Punya musuh. Di antara musuh manusia yang paling utama adalah iblis dan bala tentaranya, syayatin, setan-setan. Mereka itu tidak suka dan tidak ingin kalau manusia atau jin mukallaf itu pada beriman kepada Allah. Mboten seneng niki. Iblis berusaha menyimpangkan manusia, memalingkan manusia, membisiki manusia agar dia di dunia ini tidak melaksanakan tujuan apa? Hidup. Nggih. Berawal dari kisah iblis dan kedengkiannya kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam niku terakhir dipun ciptakan. Jadi manusia itu adalah yang terakhir diciptakan. Allah sudah menciptakan langit, Allah sudah menciptakan bumi, Allah sudah menciptakan jin, Allah sudah menciptakan malaikat, Allah sudah menciptakan hewan-hewan, niki pun diciptakan kabeh. Ingkang terakhir dipun ciptakan adalah apa? Adam alaihi salatu wassalam. Niki ingkang paring kabar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados Nabi Adam niku ingkang paling terakhir dipun ciptakan. Dintenipun wonten ing dinten Jumat. Hari Jumat itu adalah hari diciptakannya Nabi Adam. Dan di hari itu pula Nabi Adam dimasukkan ke dalam jannah surga. Dan di hari itu pula, di hari Jumat maksudnya, Nabi Adam dikeluarkan dari jannah setelah terjatuh kepada sebuah kesalahan. Nggih. Nabi Adam diciptakan di hari Jumat bainal asri wal maghrib, antara asar dan maghrib. Niku ingkang ngendika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing hadis ingkang sahih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dadi iblis niku pun wonten nalika Nabi Adam dipun ciptakaken. Muncul hasad, muncul iri. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah. Adapun iblis Allah ciptakan dari apa? Api. Nalika Allah Subhanahu wa taala badhe nyiptakaken Adam, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Rabbmu nalika Allah Subhanahu wa taala ngendika berkata kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingsun Allah Subhanahu wa taala bakal nyiptake ana ing bumi khalifah. Inggih menika sinten? Adam. Nah, kisah pun dipun sebatakan wonten ing Al-Qur'anul Karim. Kisah pun panjang ngantos Allah ciptakaken Nabi Adam. Lajeng Allah Subhanahu wa taala dawuh kepada malaikat-malaikat Allah supados memberikan penghormatan kepada Adam. Sedaya manut semuanya nderek dawuhipun Allah. Malaikat semuanya sujud. Kejawi sinten? Iblis. Illa iblis aba wastakbar. Dheweke wegah. Enggan wastakbar lan sombong. Ah niki penyakit niki. Duwe penyakit sombong niku ndadosaken seseorang berpaling dari hidayah. Contohnya iblis, kesombongan yang luar biasa. Sing dawuh sinten? Allah. Yang memerintahkan kan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mau iblis untuk sujud memberikan penghormatan kepada Adam karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam, luweh bagus tinimbang Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, Engkau ya Allah menciptakan saya dari api, sementara engkau menciptakan Adam dari tanah. Geni niku luwih bagus tinimbang napa lemah. Niki anggapane sinten? Iblis. Ndak mau dia. Jadi niki permusuhan iblis niku pun biyen sejak bapak kita ada. Adapun malaikat-malaikat Allah mereka tunduk tawadhu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, didawuhi Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, malaikat-malaikat Allah semuanya sujud. Dan mereka mengakui kelebihan dan kemuliaan Adam. Di antara kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala mengajari kepada Adam nama-nama segala sesuatu yang Allah kehendaki. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradhahum 'alal malaa'ikah. Lan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Kemudian Allah menanyakan sesuatu-sesuatu itu kepada malaikat. Ternyata mereka tidak bisa. Mereka mengatakan, wahai Allah, maha suci engkau. Maha suci engkau ya Allah. Kami tidak tahu kecuali sebatas yang engkau beritahu kepada kami ya Allah. Wabillahi taufiq. Didawi sujud, manut. Didawi Allah, derek. Berbeda dengan siapa tadi? Iblis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tinggallah Nabi Adam di jannah. Niki kisah dipun sebatakan wonten ing Al-Qur'anul Karim dan juga para nabi, para rasul mengajarkan kepada umatnya. Nabi Adam niku rumiyin panggenanipun teng swarga, teng jannah. Bahkan tingginya Nabi Adam itu 60 hasta sebagaimana disebutkan dalam hadis. Nabi Adam niku awake mboten kados kula panjenengan sami niki, pendek. Nggih. Nabi Adam itu tinggi, kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, khalaqallahu Adama wa tuluhu sittuna dhira'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan tingginya adalah 60 dhira', 60 hasta. Kurang lebih 30 meter. Dhuwur mboten niku. 30 meter niku inggilipun Nabi Adam. 60 hasta. Kalau satu hasta itu dari ujung jari ke sini ini satu hasta. Ya kalau satu hasta setengah meter nggih kirang langkung 30 meter. Niku dhuwuripun Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Rasul ngendika keturunannya kemudian berkurang, berkurang, berkurang, berkurang, berkurang sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih kados kula panjenengan sami niki 1,5 meter munggah ngeten nggih. Niki manusia. Dan Nabi Adam di jannah, di surga. Dan nanti insyaallah taala menawi kula panjenengan sami sampun mlebet wonten ing jannah, tingginya sama seperti Nabi Adam 30 meter. Semoga Allah mudahkan kita untuk masuk ke dalam jannah. Amin. Tapi nggih niku iblis mboten seneng. Bahkan iblis berusaha untuk bagaimana agar Adam terjatuh kepada kesalahan. Nabi Adam di jannah, namun di jannah ketika itu ada larangan. Tidak boleh Nabi Adam untuk mendekati sebuah pohon untuk menikmati pohon tadi. Tidak boleh. Tetapi iblis membisiki terus. Dibisiki, dibisiki. Bahkan mengatakan ini pohon, kenapa dilarang untuk kamu makan? Kalau kamu makan nanti kamu kekal. Dikatakan ini namanya syajaratul khuldi. Pohon kekekalan. Niku sing jenengi iblis. Ditipu, dibisiki. Agar Nabi Adam mendekat. Agar Nabi Adam ini mau makan. Dan mau mendekat pohon tadi. Terus dibisiki. Sampai akhirnya. Qaddarullah wa masya'afa'al. Sampun dipun kersakan dening Allah. Nabi Adam ya, mendekati pohon itu, menikmatinya. Ketika beliau memakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tampak aurat Nabi Adam alaihi salatu wasalam dan Hawa. Terus mencari daun-daun surga, jannah untuk menutupi auratnya. Berhasil iblis membisiki sinten? Adam, was-was dibisiki. Walhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam dengan beliau rujuk kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Niku doanipun Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka Allah ampuni Nabi Adam. Ya. Namun Allah ngersakeun Adam tetap diturunkan ke bumi, ya, dan kita kemudian terlahir di muka bumi ini. Benten dengan iblis, ya. Ketika iblis mendapatkan dirinya disesatkan oleh Allah sebab tidak mau sujud, malah tambah dadi. Dia bahkan bersumpah kepada Allah. Iblis minta kepada Allah agar umurnya dipanjangkan, dan sampai sekarang iblis masih hidup. Iblis yang hidup di zaman Nabi Adam sekarang masih ada sampai nanti hari kiamat. Minta kepada Allah tangguh, minta kepada Allah umur yang panjang sampai hari kiamat. Untuk apa? Untuk membisiki manusia, mengganggu manusia. Niki pun dadi TKT iblis. Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala ngendika saged dipun waos wonten ing suratul A'raf, iblis mengatakan sebagaimana Allah berfirman, "Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Fabima aghwaytani, duh Allah, sebab panjenengan sampun nyesataken kula karena engkau telah menyesatkan saya, ya Allah, sungguh aku akan halangi manusia, akan halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Niki pun dadi TKT iblis. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan halangi mereka itu dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Saya akan datangi manusia dari depan mereka, tak tekani saka ngarepe lan saka mburine, sak kiwa tengene, di sekeliling. Iblis akan mendatangi manusia dari depannya, belakangnya, kanan dan kirinya. Napa tujuane? Tujuane supaya wong-wong iku, menungso niku, mboten dadi wong-wong kang padha syukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin, supaya wong-wong kuwi mau ora padha syukur. Niki sampun dados tekadipun sinten? Iblis. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, niki kewajiban kula panjenengan sami untuk menyadari kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, dan itulah jalan kebahagiaan serta keselamatan. Iblis mboten kepingin niki menungso padha ibadah kepada Allah. Ingin menghalangi dari semua jalan. Mila kewajiban kula panjenengan sami nggih menika, ya, berhati-hati dari was-was syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Khutwati syaitan. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Al-Qur'anul Karim, Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Niki dawuh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing ayat menika di beberapa tempat dalam Al-Qur'an, Allah melarang kita untuk mengikuti khutuwat, langkah-langkah napa? Syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Naam. Niku kabar saking Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kita bersyukur kepada Allah, ma'asyiral muslimin. Kula panjenengan sami dipun paringi ngertos musuh. Musuh kula panjenengan sami dipun jelasaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ugi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita tentang musuh kita ini, syaitan. Setan itu kan mboten ketingal, nggih mboten. Iblis tidak kelihatan. Syaitan tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya. Niki musuh sing mboten ketingal. Tetapi kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukan oleh syaitan, apa yang dilakukan oleh iblis. Diberitahu. Contohnipun, nggih. Contohnipun. Dipun sebatakan wonten ing hadis, inna iblis wada'a 'arsyahu 'alal ma'. Iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Iblis. Kemudian iblis setiap saat mengutus pasukan-pasukannya. Enggak ada pasukan dari kalangan syaitan, jin dikirim saben dintenipun, setiap saat dikirim. Untuk apa? Untuk membuat fitnah. Untuk menyesatkan manusia. Dan pengikut-pengikut iblis ini melaksanakan perintah-perintah iblis karena ingin mendapatkan kedekatan dengan iblis. Maka orang atau tentara yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Jadi setiap saat, setiap hari iblis mengutus pasukan-pasukannya untuk membuat fitnah, membuat kerusakan di muka bumi. Dan yang paling bagus dalam merusak, maka dia yang paling dekat derajatnya dengan iblis. Dan setiap hari laporan kepada iblis, saya telah melakukan ini, saya telah melakukan itu. Namun iblis tetap mengatakan, belum, kamu belum berbuat, kamu belum berbuat. Sampai datang di antara pasukannya mengatakan kepada iblis, wahai iblis, saya telah berhasil memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Dipuji oleh iblis. Nah, ini contoh. Contoh berita, kabar dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya iblis selalu mengutus bala tentaranya untuk membuat kerusakan di muka bumi, termasuk kerusakan yang dilakukan oleh iblis adalah upaya untuk memisahkan suami dan apa? Istri. Dan bahkan ini fitnah yang sangat besar. Oleh iblis dipuji. Niku iblis seneng banget anggere saged wonten tentarane sing saged misahake wong lanang karo bojone. Sangat senang. Sebab kerusakan yang ditimbulkan itu bukan hanya dua orang tok, kalau kita lihat bukan hanya suami istri yang rusak, termasuk anak-anaknya, nggih napa? Anak-anaknya rusak, keluarganya rusak. Bisa jauh dari Allah, bisa tidak lagi beribadah kepada Allah. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah juga menyebutkan di antara bisikan syaitan. Syaitan ya, membisik-bisikkan kepada kita sesuatu yang akan menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Saya ulangi lagi. Kula ambali sepindah malih bilih. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semuanya apa yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya. Termasuk di antaranya pun iblis membisikkan kepada kita janji-janji yang menyelisihi janji ini pun Allah. Ya. Seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Nah. Setan niku membisik-bisikkan, menjanjikan kepada manusia kefakiran, medeni, menakut-nakuti. Kamu akan fakir, kalau kamu ibadah kamu fakir, kalau kamu sedekah kamu fakir, kalau kamu berbuat kamu fakir. Niki bisikan sinten? Syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan perkara-perkara yang fahsya, yang keji, yang mungkar. Padahal Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, padahal Allah memberikan kepada kalian janji-janji berupa keutamaan dan ampunan. Janji Allah benar, sementara bisikan-bisikan syaitan niku napa? Nggih, dusta. Kula panjenengan sami kadang ngraosaken bisikan itu. Iya. Oleh karena itu manusia hendaknya selalu ketika menghadapi bisikan-bisikan syaitan, ya, dia hadapi dengan apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi. Syaitan selalu membisikkan sesuatu yang bertentangan dengan janji-janji Allah. Nah, disitulah seorang hendaknya menghadapi bisikan syaitan dengan iman. Contohnipun ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, niku babagan wau. Babagan sedekah, babagan ibadah yang menggunakan harta, niki syaitan ngalang-alangi. Di antara bentuk penghalang yang dilakukan oleh syaitan adalah membisiki kamu akan fakir kalau kamu keluarkan hartamu. Wabillahi taufik. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan al-fadl, keutamaan dan maghfirah. Contohnipun ibadah haji, umrah, nggih, ingkang dipun wajibaken. Adzan bukan? Belum. Belum. Nggih. Tiang badhe nglakoni haji niku kan kadang mikir-mikir eman-eman, ki duit nggo munggah haji abot temen, padahal nggih pun sugih. Pun teko titiwancine nglakoni ibadah haji. Dia sudah punya kemampuan harta, punya kemampuan badan, pun wonten kabeh, artosipun pun wajib. Tetapi dibisiki syaitan untuk dia tidak melakukan ibadah haji, untuk tidak mengeluarkan apa hartanya. Kenapa? Dibisiki syaitan, nanti kamu fakir. Padahal Allah berjanji, al-hajju wal-umrah yanfiyani dhunub wal-faqra kama tanfin naru khabasa al-hadidi wal-dhahabi wal-fiddah, au kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Haji dan umroh itu akan menghapuskan dosa-dosa dan kefakiran. Sebagaimana api akan menghilangkan karat yang ada pada besi, perak, dan emas. Nah, ini. Dua janji yang berbeda. Kalau Allah menjanjikan kamu mau mengeluarkan harta untuk haji, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosamu dan juga akan menghapuskan kefakiran darimu. Mboten dadi fakir, mboten. tetapi justru dia akan Allah berkahi hartanya, akan Allah tambah hartanya. Ini ku janji Allah Subhanahu wa taala. Adapun syaitan, nggih, napa janjine? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan niku membisiki kefakiran. Ya. Syaitan itu membisiki kefakiran. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nika pilih ingkang saged kawula sampaiaken wonten ing sesi yang pertama ba'da salat ya. Insyaallah kita lajengaken. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.